ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu As-Sharih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Kitabu Al-Ilm, dan sebagaimana yang telah kami janjikan sebelumnya, sebelum kita masuk pada kitab selanjutnya yaitu Kitabul Wudu, kita insyaallah taala pada malam ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari para ikhwah yang telah numpuk, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebagai faedah, bahwa salah satu kiat atau cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak tahu. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Oleh karenanya, banyak sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka datang kepada Rasulullah sallam bertanya tentang masalah-masalah agama. Ya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang rahasia, ya, kepintarannya, kecerdasannya, beliau mengatakan, biqalbin aqul walisanin sa'ul, dengan hati yang cerdas dan lisan yang senantiasa bertanya, semangat bertanya. Terlebih bagi para penuntut ilmu, hendaknya mereka apa? Semangat untuk bertanya dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Bukan cuma sekedar menambah wawasan, bukan hanya sekedar untuk biar dia dikenal sebagai orang yang suka bertanya. Tapi lebih daripada itu adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Baik. Dengan bismillah kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apa hukumnya nyukur bulu kaki? Barakallahu fiik. Boleh apa tidak? Ya, boleh. Tapi yang lebih utama adalah dibiarkan. Dan sebagai faedah, rambut itu ada tiga macam. Yang pertama adalah rambut yang ada dalil perintah untuk mencukurnya, ya, atau mencabutnya, seperti kumis. Ada dalil yang menganjurkan kepada kita untuk merapikan kumis atau mencabutnya, seperti ya bulu ketiak, atau mencukurnya seperti bulu kemaluan. Ini adalah rambut yang dianjurkan bagi kita untuk ya mencukurnya. Ada dalil yang menganjurkannya. Yang kedua, rambut yang ada dalil larangan untuk mencukurnya atau mencabutnya, seperti jenggot bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan dianjurkan malah. Kalau ada yang perempuan kemudian berjenggot, ya, misalkan, maka dianjurkan untuk apa? Untuk dicukur. Karena itu aib bagi perempuan, ya. Bagi perempuan aib. Takut nanti suaminya. Ya. Tapi kalau bagi laki-laki tidak boleh untuk dicukur. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha." Peliharalah, jagalah, rawatlah jenggot kalian. Demikian juga bulu alis. Ya. Demikian juga bulu mata, hidup. Ini termasuk ya yang dilarang untuk dicukur atau dihilangkan. Enggak boleh. Ya, sebagian perempuan alisnya di ya, dikerok, dihilangkan, diganti yang palsu. Ini enggak boleh. Ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat an-namisat, yaitu wanita-wanita yang ya mencukur bulu alisnya. Ya, sebagian wanita seperti itu ya. Yang dikasih yang asli malah enggak mau, maunya yang palsu. Padahal nanti kalau dikasih duit ya, dikasih yang palsu enggak mau, maunya yang asli. Nah. Kenapa kalau alis maunya yang palsu? Khawatirnya nanti pas wudu enggak punya alis. Baik. Yang ketiga adalah rambut yang tidak ada dalil perintah untuk mencukurnya atau larangan mencukurnya. Seperti tadi, bulu kaki, bulu dada, sebagian laki-laki ada dadanya apa? Ada bulunya. Ya. Atau betis. Ya. Ini tidak ada dalil yang memerintahkan, tidak ada dalil juga yang melarang. Maka di sini hukum asalnya adalah apa? Boleh, tapi lebih baik lagi yaitu kalau dibiarkan. Itu lebih bagus. Karena yang alami ya, sesuatu yang alami itu pasti ada faedahnya, pasti ada hikmah dari penciptaannya. Jelas? Nah, tapi kita enggak bisa juga mengatakan haram. Ya. Karena enggak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Ya, segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Dengan demikian, maka apa hukumnya mencukur bulu kaki atau betis ya, atau bulu dada yang enggak ada dalil melarang atau memerintahkan. Ya, hukum asalnya adalah boleh. Hanya yang lebih bagus adalah apa? Ya, dibiarkan. Baik. Ustaz, apa ini? Biaya haji umroh dari Indonesia ke Mekah berapa? Lu kok tanya saya? Nanyanya ke travel. Tanya travel, ya, berapa? Baik, pokoknya siapin duitnya dulu aja. Ya. Mungkin sekitar 30-an lah gitu ya. Baik, lebih jelasnya nanti tanya ke travel. Ustaz mah jadi pembimbingnya aja, enggak mau ngurusin duitnya. Fitnah duitnya. Baik. Ustaz tolong jelaskan kembali tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia demi menguatkan kembali tauhidul asma was sifat kami. Masyaallah. Ya. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah adalah mengimani tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali ya beliau menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita membenarkan. Tidak boleh meragukan apalagi mendustakan. Ya, karena Rasulullah adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling tahu tentang Allah dibandingkan kalian dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kalian. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah kabarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir, ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahlul hadis, adalah sifatun nuzul, ya, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, kita percaya, ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap, ya, sepertiga malam terakhir, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya bisulusil akhir fayakul mayyadu'uni fa'astajibalah mayyas'aluni fa'utiyah mayyastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabb kita turun, yanzilu rabbuna. Rabbuna di situ secara i'rab apa? Rafa, karena sebagai fa'il. Siapa yang turun? Rabbuna. Rabb kita yang turun. Jelas, tegas yang menyampaikan bahwa Allah yang turun adalah, ya, Rabbuna, Rabb kita. Dan tidak ada yang lebih fasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan yang turun adalah malaikatnya, andaikan yang turun adalah rahmatnya, pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi selanjutnya, perhatikan dalam hadis tersebut. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan dunia, yang bisa kita lihat itu. Ya, pada sepertiga malam terakhir, lalu dia mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan beri. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan, ya, siapa yang minta ampunan kepadaku, saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat mengatakan seperti itu? Mungkin enggak malaikat mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan, ya, ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Enggak mungkin. Karena yang mengijabahi doa hamba hanyalah Allah SWT. Yang mengampuni dosa hamba hanyalah Allah SWT. Yang bisa memberi, ya, permintaan-permintaan hamba hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis-hadis seperti ini, ikhwan, kewajiban bagi kita adalah membenarkan tanpa membagaimanakan, tanpa kita mengingkari. Ya, kewajiban bagi kita adalah mengimani, ya, dan kita percaya Allah turun, tapi turunnya Allah tidak sama seperti turunnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah turun seperti turunnya makhluk, maka dia tersesat, dia menyimpang. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama seperti pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, demikian juga turun. Kita katakan Allah turun ke langit dunia, tapi turunnya Allah tidak sama seperti turunnya makhluk. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kesepakatan di antara mereka. Adapun orang-orang yang mengatakan, oh, yang turun itu bukan Allah, yang turun itu malaikat. Oh, yang turun itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Karena kalau Allah turun ke langit dunia, nanti arsnya kosong. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, nanti, ya, kerjaannya cuma mondar-mandir turun naik. Karena, ya, sepertiga malam di suatu negara berbeda dengan sepertiga malam di negara yang lainnya. Semua itu akal-akalan. Kewajiban bagi seorang mukmin adalah mensucikan Allah SWT. Tetapkan, imani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun nanti arusnya kosong, nanti begini, nanti begitu, itu hanyalah gambaran-gambaran kotor, pikiran-pikiran kotor, karena kita membayangkan Allah dengan seperti makhluk. Ya, dalam kajian Tauhid sudah kita bahas, ya, kewajiban bagi kita adalah mengagungkan Allah. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jangan membayangkan Allah seperti makhluk. Gitu. Jelas? Nah, nanti pembahasannya itu ada dalam kitab-kitab akidah, terutama dalam bab al-asma was sifat. Ya. Baik. Bismillah, semoga Allah SWT selalu merahmati antum, Ustaz. Amin. Apa batasan seorang muslim dikatakan ia telah istihza terhadap Allah SWT dan syariatnya? Apakah konsekuensinya ia langsung terjatuh kepada kekufuran yang menghapus seluruh amalnya? Serta mohon nasihatnya Ustaz, karena kebanyakan dari kami begitu bermudah-mudahan padahal demikian. Jazakallahu khairan. Istihza ya, adalah mengolok-ngolok, dan ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya bagi kaum muslimin secara umum, lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Karena istihza ayyul ihwa termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah SWT, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, kalian istihza? Ya, ini mengolok-ngolok, merendahkan, menghina. Sungguh, jangan banyak alasan, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Makanya para ulama dalam kitab Tauhid, ya, menjelaskan nawakidul Islam, nawakidul Tauhid, pembatal-pembatal Islam, salah satunya adalah al-istihza. Maka ini perkara yang sangat apa? Berbahaya. Ya, berbahaya. Adapun apa patokan istihza itu sendiri? Patokan istihza dikembalikan kepada ya, urf masyarakat. Kalau mereka memahami bahwa itu adalah salah satu bentuk istihza, ya, maka itu termasuk perkara istihza. Ya, karena manusia diberi bahasa. Diberi bahasa yang mereka pahami. Kalau manusia secara umum memahami bahwa itu adalah penghinaan, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori apa? Istihza. Karena kita menghukumi secara zahir. Abadun secara batin, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan ahkamud dunya bidzahir, wallahu yatawalla as-sarair. Hukum dunia itu adalah secara zahirnya. Adapun masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala orang munafik mengatakan tentang Nabi dan para sahabat, haula'i arghabu butunan wa ajmanu indal liqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buncit perutnya, para sahabat juga demikian. Maksudnya banyak makan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang penakut ketika apa? Ya, pengecut tatkala perang. Mereka mengatakan, enggak, kami cuma guyonan toh kok. Bukan, maksudnya bukan seriusan. Tapi secara bahasa, secara zahir, itu pelecehan nanti tidak? Nah, pelecehan. Istihza. Maka Nabi menghukumi secara zahirnya. Karena manusia menghukumi secara zahir. Adapun niat-niat mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah orang yang istihza terjatuh kepada kekufuran selama dia mengatakannya dalam keadaan sadar, ya, kemudian sengaja, ya, tidak ada paksaan, maka kafir, keluar dari agama Islam. Hanya ini hukum secara global, hukum secara global bahwa ini termasuk pembatal Islam, ya. Hanya untuk memvonis individu orang ini ada kaidah-kaidahnya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus ya hilang. Ya, dan itu pembahasannya dalam kaidah-kaidah apa? Pengkafiran. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Bedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu orang. Ya, kalau kita mengatakan orang yang istihza kepada Allah Subhanahu wa taala kafir, para ulama sepakat itu. Para ulama sepakat juga orang yang mengolok-ngolok Nabi Muhammad kafir, itu sepakat. Tapi individu orang, penerapan kepada individu orang, ini tidak boleh gegabah. Kenapa? Bisa jadi orang tersebut tidak sengaja. Ya, bisa jadi dia terpaksa. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kufur langsung dihukumi kafir. Ya. Bukankah Nabi pernah mengatakan, menceritakan ada seorang dulu dalam suatu safar, ya, Dia bawa perbekalannya, ditaruh di untanya, kemudian istirahat. Lalu untanya pergi. Bangun-bangun hilang untanya, padahal di situ ada perbekalannya. Nyari-nyari, enggak dapat. Pusing dia. Di tengah padang pasir juga. Ya, kendaraannya hilang, perbekalannya hilang. Akhirnya dia kembali pasrah. Tiba-tiba untanya balik sendiri. Kembali. Saking senengnya orang tersebut mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Ya, kata Nabi apa? Ahto'a min syiddatil farah. Salah ngomong saking senengnya, saking girangnya. Kalimat kufur atau tidak itu? Kufur, menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya, dia adalah Rabbnya, sama seperti Firaun, ana rabbukumul a'la. Kekufuran. Tapi di situ diberikan udzur oleh Nabi. Dia itu aslinya pengen ngomong Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau ada Rabbku, saya adalah hambamu. Tapi saking senengnya salah ngomong. Ya, kebalik. Kadang ada sebagian orang kan kebalik ya ngomong gitu. Di sini tidak dikafirkan. Ya, makanya pengkafiran individu itu ada syarat-syaratnya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa ini artinya? Jika di antara kami ada yang memiliki istri 4, bagaimana cara kami? Oh, astagfirullah sih. Ini bagus nih, cita-citanya tinggi nih. Masya Allah. Ustaznya aja belum tentu berani. Ustaznya aja, ya, SSTI. Suami-suami takut istri. Tapi bagaimana cara kami berbuat adil? Karena dalam satu minggu hanya ada 7 hari. Mohon sarannya Ustaz. Allah Ustaz. Tadi pertanyaannya serius ya. Ini pertanyaannya Mas Al. Anak nyerah udah kalau masalah gini. Nanti tanya Ustaz yang lain yang sudah tak ada dzawijat ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ikhwan ya, masalah ta'addud ada fikihnya. Ya, ada fikihnya. Ada buku Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqhu Ta'addud Dzawijat. Ya. Fikih aturan kalau tentang poligami dalam Islam. Ya. Mungkin kalau ini yang penanya yang mau berpoligami, baca buku itu dulu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Lah, ana belum berani buka buku itu. Jadi kalau antum yang mau, ana ada bukunya. Nah, baik, nanti tanyakan sama ustaz yang lain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya main game online? Wah, ini kayaknya banyak yang tersinggung ini kalau bahas game online. Tahin. Rasulullah SAW bersabda apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Udah hafal semuanya. Udah hafal. Termasuk tanda kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Game online enggak ada manfaatnya. Bahkan banyak bahayanya. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, seorang mukmin harus sayang kepada ya waktunya. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kata Imam Syafi'i, al-waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu ibaratkan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, dialah yang akan memotong. Jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya tinggalkan ya yang masih punya kebiasaan seneng hobi game online dan sebagainya, tinggalkan, gak ada manfaatnya. Justru ini malah membahayakan, buang waktu, ya, buang tenaga. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, an-nafsu illam tushghilha bi ta'atillah saghalat bi ghairihi. Jiwa itu kalau kamu tidak sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka engkau akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka caranya bagaimana? Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Hafalan Al-Qur'an, matan, baca kitab, ya, bantu orang tua. Kalau perlu latihan kerja, bisnis, enggak ada masalah. Yang penting bermanfaat daripada hal-hal yang tidak bermanfaat seperti game online ini. Karena ini kalau sudah kecanduan berbahaya. Ya, merusak otak. Ya, merusak otak. Dan waktu terbuang sia-sia. Ingat, waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita habiskan? Bukankah Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an harba. Tidak akan bergeser dua kaki anak hamba besok sampai ditanya tentang empat hal. Salah satunya apa? Wa an syababihi fi ma'afna. Masa mudanya untuk apa dia habiskan? Bahkan sekarang game online ini bukan hanya anak muda, anak-anak saja. Saya sering dapati yang tua pun senang sama game online. Itu kalau di bandara tuh, wah asyik, serius. Ternyata apa mainan? Game. Ya, bapak-bapak, kadang kakek-kakek juga. Enggak mau kalah juga. Habis waktu. Ya. Bahkan kadang-kadang acuh terhadap tugas intinya. Seorang bapak, ya, acuh terhadap istrinya, acuh terhadap anak-anaknya. Seorang anak kalau sudah kecanduan sama game online, dipanggil orang tuanya, enggak digubris. Nah, ini berbahaya. Ya, sering melalaikan. Melalaikan kita dari hal yang inti. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah mendoakan kejelekan itu diperbolehkan? Karena di hadis yang ke-58 tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada sang raja. Syukran jazakallah. Ya, boleh mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang berhak. Seperti Kisra didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, hancurkan apa kerajaannya. Kenapa Nabi SAW mendoakan kejelekan untuknya? Karena dia menghina Nabi. Menghina Nabi berarti menghina Allah SWT. Menghina syariat Islam. Ya, konsekuensinya banyak. Jelas ya? Jadi boleh kita mendoakan keburukan ya bagi orang-orang yang berhak. Seperti orang-orang yang mendzalimi kita. Kita doakan, boleh apa tidak? Ya, keburukan untuknya. Boleh. Makanya kita disuruh hati-hati. Wattaqi da'watal madlum. Fa'innahu laysa bainaka wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, penghalang antara Allah SWT dengan doa orang yang terzalimi tersebut. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah melampaui batas. Ya. Tapi kalau mau mendoakan hidayah, boleh juga. Itu lebih bagus. Ya. Karena berarti kita memaafkan. Taib. Apa yang membuat para sahabat, tabi'in, dan para ulama ussalaf semangat dalam beribadah dan keyakinan keimanannya selalu bertambah, tidak mengenal istilah futur, mohon nasihatnya. Ya. Baik. Siapa bilang bahwa para salaf naik terus imannya? Ya, tidak pernah futur. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Para sahabat kadang-kadang juga mengalami apa? Futur. Ya, kadang mengalami futur. Ada seorang sahabat pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kalau dekat dengan Anda, dengan antum, ya, mengikuti tausiah, dengerin kajian, ya, wah itu Masya Allah kami ingat akhirat. Kami ingat kematian, semangat. Tapi nanti kalau sudah pulang, ketemu sama keluarga, istri, anak, kami cinta dunia lagi. Lalai dari akhirat lagi." Itu menunjukkan bahwasanya iman mereka kadang apa? Bertambah dan kadang berkurang. Ya. Nah, tidak selamanya nambah terus, enggak. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Tapi apa yang menyebabkan ya para salaf dahulu mereka begitu bersemangat? Karena mereka selalu memperhatikan keimanan mereka. Ketika iman mereka berkurang, mereka berusaha untuk ya meningkatkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahlaku kama yahlaku tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Iman manusia itu kadang luntur seperti baju juga luntur. Maka perbaharui terus iman kalian. Jadi mereka kalau ketika turun diperbaharui lagi. Bagaimana cara memperbaharuinya? Dengan berdoa kepada Allah, dengan beramal saleh, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bergaul dengan orang-orang saleh, dengan mengingat kematian, ya, begitu. Antum bisa baca buku Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, beliau punya buku bagus, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Ya, sebab-sebab, faktor-faktor bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Apa saja yang menyebabkan iman itu bertambah dan apa saja yang menyebabkan iman kita bisa berkurang. Ya, jadi kenapa mereka begitu bersemangat? Karena mereka selalu mengevaluasi keimanannya. Bukan berarti iman mereka terus naik, gak pernah turun. Enggak. Pernah, turun juga pernah. Tapi mereka selalu mengevaluasinya. Ya, maka hendaknya kita juga demikian. Ya, untuk selalu mengevaluasi iman kita. Ustaz, tentang menghafal dan meninggalkan maksiat. Dulu ana pernah berkubang dengan kemaksiatan. Dan waktu itu ana malah lebih mudah menghafal. Tapi sekarang ana sudah tinggalkan kemaksiatan tersebut. Tetapi di perjalanan tobat ini selalu terngiang-ngiang akan dosa dulu. Sehingga membuat menghafal justru lebih susah. Mohon nasihatnya. Ya, ini karena dosa tersebut. Kenapa susah sekarang? Akibat dari dosa yang dulu antum lakukan. Ya. Karena dosa itu punya pengaruh dan pengaruhnya enggak harus langsung. Bahkan bisa jadi nanti antum kalau sudah tua baru kerasa akibat atau dampak dari dosa tersebut, bisa jadi. Ya, dan di antara pengaruh dari dosa adalah menghilangkan hafalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah menimpa kepada kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Kata Mujahid atau Qatadah, ya. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada hilangnya hafalan Al-Quran. Tidaklah menimpa kepada kalian musibah. Di antaranya adalah musibah hilangnya hafalan. Kecuali karena dosa-dosa kalian. Jadi dosa itu memiliki pengaruh. Makanya wasiat Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Syakawtu ila Waqi'in su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nuru wahi la yu'tahu asif." Aku mengadu kepada Waqi' Ibn al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, tentang jeleknya, buruknya hafalanku. Ya, maka dia menganjurkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Dan dia mengatakan kepadaku, ya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, tidak hinggap, tidak kerasan kecuali di hati orang-orang yang mulia. Ya. Nah, namun kalau kita sekarang susah karena dosa-dosa tersebut, ya, susah hafalan misalkan, maka itu butuh proses. Tetaplah bertaubat, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah itu. Apakah kita boleh mengajarkan suatu ilmu kepada wanita sebagaimana Rasulullah SAW? Semangat banget. Ikhwan, kita menuntut ilmu yang paling utama adalah untuk siapa? Untuk siapa? untuk diri kita sendiri. Menuntut ilmu itu yang paling utama adalah untuk diri kita sendiri dulu. Sebelum nanti ngajar sibuk, nanti saya ngajar siapa? Ya, saya nanti jadi dai sejuta umat atau sejuta ummahat, ya, atau sejuta akhwat, ya, itu nanti. Yang paling penting antum menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Ya, itu yang paling inti. Perbaiki niat. Jangan sampai awal-awal, ya gimana Ustaz, boleh enggak nanti ngajari akhwat? Ya, belum-belum sudah pengennya ngajar akhwat aja. Ya. Jangan-jangan memang pengennya untuk ngajar akhwat. Nah. Ya, apalagi ngajar wanita, ikhwan. Tadi alasannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita menyamakan diri kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengajar wanita karena beliau seorang rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita hati ini apa? Lemah. Ngajar akhwat, mah. Apalagi kadang sebagian ngajar ibu-ibu atau emak-emak enggak pakai tabir lagi kadang-kadang. Wah, ada yang cantik. Wah, enggak fokus sama sekali. Apalagi kalau yang masih kinclong-kinclong gitu kan. Nah. Jadi intinya kalau antum menuntut ilmu, luruskan niat antum pertama untuk diri sendiri. Diri sendiri. Jangan sibuk nanti ngajar akhwat dan sebagainya. Ya. Fokuskan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Nah. Dan nanti kalau memang sudah waktunya, ya, sudah punya SIM, surat izin menikah, dan memang antum dibutuhkan untuk ngajar ummahat, tidak mengapa. Tapi dengan apa? Dengan tabir. Dan adapun jika itu malah menimbulkan fitnah, maka sebaiknya tidak. Ya, makanya kita di sini kalau yang masih bujang-bujang itu nggak boleh ngajar akhwat. Ya, nah, kalau mau ngajar akhwat syaratnya nikah dulu. Ya, nikah dulu. Setidaknya lebih aman dari fitnah. Itu pun diseleksi juga kalau yang kayaknya gimana gitu ya, mungkin sebaiknya tidak. Taib. Ustaz Barakallahu Fiik, terkait syirik dan penetapan takyin bagi pelakunya, bagaimana hukum orang yang sujud ke kuburan? Apakah ditetapkan hukum musyrik kafir kepadanya? Dulu sudah kita bahas ya, bahwa sujud itu ada dua macam. Ada sujud ibadah dan ada sujud tahiyah. Kalau sujud ibadah, maka ini diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, siapa yang memperuntukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah kekufuran dan kesyirikan. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain. Yang kedua, sujud tahiyah, sujud penghormatan. Ya, ini dulu diperbolehkan. Tapi syariat Nabi Muhammad melarang hal itu. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran. Oleh karenanya, kalau misalkan ada orang yang sujud ke kuburan, tidak bisa kita apa? Langsung memvonisnya sebagai kafir. Ya. Karena bisa jadi dia sujudnya sujud tahiyah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, bukan sujud ibadah. Sekalipun dua-duanya enggak boleh ya. Hanya beda hukumnya. Kalau sujud ibadah hukumnya syirik, kufur. Kalau sujud tahiyah haram, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan sebagai faedah juga saya ingatkan, bahwa tugas utama kita sebagai para penuntut ilmu adalah menjelaskan kepada umat, menebar hidayah. Ya, bukan menyibukkan diri kita untuk mengeluarkan manusia dari Islam. Jadi jangan semangat banget untuk mengeluarkan seorang itu dari agama Islam. Tugas kita adalah menyampaikan dakwah ilallah jalla wa'ala, menyampaikan tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Adapun memvonis seseorang dengan kafir, musyrik, maka ini diserahkan kepada ahlinya. Ya, karena memvonis seseorang, individu seseorang dengan kekufuran, bahwa dia kafir, musyrik, itu ada patokan-patokannya, ada kaidah-kaidahnya. Enggak sembarangan orang. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, mengqala li akhihi ya kafir walaysa fi ba'ilai. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal dia tidak kafir, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Jadi enggak boleh kita serampangan. Serahkan kepada para ulama, serahkan kepada ustadz-ustadz kibar, ustadz-ustadz besar, ya, karena ini bukan masalah yang sepele, ya. Nah, ustadz, bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih awam? Syukran. Cara mendakwai orang tua kita yang masih awam, yang pertama, yang paling penting, doa. Antum doakan orang tua, karena yang membolak-balik hati orang tua kita dan yang memberikan hidayah taufik kepada orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama adalah doa. Ya, kunci utama adalah doa. Perbanyak doa, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, ya, jadilah anak yang saleh. Mungkin antum kalau ngomongin langsung seperti ustaz misalkan, justru malah ditolak mungkin. Siapa ini baru nyantri sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ngajari orang tua misalnya. Karena kadang orang tua punya gengsi, ya, apalagi masih awam gitu ya. Maka yang paling penting, jadilah antum anak yang saleh. Ya, setelah pulang, jadilah orang yang rajin ibadah, terutama sholatnya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, ya, sehingga orang tua dengan sendirinya insya Allah ta'ala akan mendapatkan hidayah. Dengan melihat antum ke masjid, dia enggak ke masjid, itu aja sudah apa? Ya, sudah tertampar, ya. Nah, dengan antum akhlaknya baik, anaknya akhlaknya baik, maksud orang tuanya buruk, itu aja sudah. Jadi menurut saya cara yang paling efektif, pertama doa tentu nomor satu, yang kedua adalah bagaimana akhlak kita. Kita tunjukkan akhlak kita yang baik setelah mondok itu. Ya, adapun kiat-kiat bagaimana mendakwai orang tua, ya, itu ada dalam fikih dakwah. Nanti antum belajar dalam fikih dakwah. Apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa yang diucapkan oleh pendengar? Jawabnya bagaimana? As-salatu khairum minan naum. Jawabnya? Enggak pernah jawab ya berarti ya? Enggak tahu. Antum selama ini prakteknya bagaimana? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Apa ya, Kwan? As-salatu khairu minan naum. Dijawab? As-salatu khairu minan naum. Ya, itu cara menjawab yang benar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin, katakan. Ada tujuan di balik poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 4? Tentu saja. Ya, banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah untuk menyebarkan ya ilmu. Karena dengan semakin banyak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak yang meriwayatkan hadis, terutama masalah-masalah dalam rumah tangga. Di mana para sahabat enggak mungkin tahu. Karena itu ruang lingkup yang hanya diketahui oleh istri-istrinya saja. Nah, makanya banyak. Hal yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Karena kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain kan ketika Nabi keluar. Ketika Nabi SAW di dalam rumah banyak yang tidak tahu. Yang tahu hanyalah istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha terutama ya istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang masalah itu.